Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang kelima. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan dari ayat ke-98. Nah, kita akan dibaca Abu Fatimah. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak yang mereka tidak mampu keadaannya dan mereka tidak dapat petunjuk, ya, tidak dapat jalan. Ustaz, ya, tidak dapat jalan. Tapi illa adatul istisna al mustadafina mustasna minar rijali jar wa majrur. Al-wawu harfu atfin nisa'i ma'tub. Al-wawu harfu atfin al-wildani ma'tub. La lanafiyah yastati'una fi'lun mudari'un. Al-wawu fa'il hilah maf'ulun bih. Al-wawu harfu atfin la ma'tub ke la sebelumnya. Nah. Nah, mana ke atas. Yahtaduna fi'lun mudhari'un al-wawu fa'il sabila maf'ulun bih lagi, Ustaz. Kan tuh bilang yang matup lanya apa ya tadinya? Lanya. Kalau enggak usah dibilang matup, lanya lah nafi aja. Oh, la nafi aja. Kalau mau dibilang matup yang yahtaduna. Matup juga, Ustaz. Nah. Sabila maf'ulun bih, Ustaz. Nah, tafsirnya 98. Wa ya'ziru man dzakal masirul ajzat ajzatu ta minar rijali wan nisa. Gimana sih? Gimana? Wa ya'ziru ini man apa min? Ini man apa min? Min ya. Oh, min. Hah? Oh, man. Oh, man sa orang yang yeah. Wa ya'ziru man dzakal masira al-ajzatu minar rijali wan nisa'i was-sighari alladzina la ya. Tapi kayaknya nih lebih cocok min ya. Wa ya'ziru min. Soalnya kan nih nunjuk orang nih. Dari iya. Ada min sa. Wa ya'ziru min dzakal masiril ajazati minar rijali wan nisa'i was-sighari alladzina la yaqdiruna ala daf'il la yaqdiruna qadara yaqdiru la yaqdiruna ala daf'il qahri az-zulmi anhum wala ya'rifuna tariqan yukhallisuhum mimma hum fihi minal ma'anati. Minal mu'anati. Minal mu'anati. Allah mengampuni dari orang yang apa namanya akibat lemah, Zat. Ajazah. Lemah, Zat. Orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan dan anak kecil yang tidak mampu apa mendorong dalam menolak dalam apa paksaan ya yeah. Kezoliman dari mereka dan tidak diketahui jalan tidak mengetahui ya tidak mengetahui jalan dari apa yukhalisun itu ini saja. yang bisa membebaskan mereka. Membebaskan mereka dari apa? Minal mu'anati itu. Mu'ana itu pertolongan. Pertolongan ya, pemberitaan. Penderitaan ya, saja. Mu'ana itu ya penderitaan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak yang tidak mampu cari jalan keluar. Walau itu luna sabila dan tidak pula mereka mendapatkan jalan yang bisa membebaskan mereka dari kelemahan mereka. Jadi ini berbicara tentang apa? Tentang berhijrah ya. Tentang berhijrah dari negara kafir ke negara muslim. Makanya hukumnya adalah wajib kalau seseorang itu tidak bisa bebas dalam menjalankan agama. Tapi itu pun ada pengecualiannya. Artinya kalau orang-orang yang lemah, misalnya orang tua, kemudian wanita dan anak-anak, tidak masalah kalau mereka tidak berhijrah. Karena memang Islam ini dibangun di atas kemudahan. Gitu ya. Islam itu dibangun di atas kemudahan. Sehingga laki-laki yang lemah, para wanita dan anak-anak, tidak dibebani dengan kewajiban hijrah dari negara kafir. Kalau dikhawatirkan, keadaannya malah lebih buruk. Nah, tunjukkan. Ya baca maaf dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Maka mereka lah yang berharap kepada Allah harapkan untuk Allah maafkan mereka dan Allah Maha Pemaaf Maha Pengampun. Alfa'u harfu istinaf, ulaika isim isyarah mubtada, nah. Asa fi'lun madhin. Ini fi'il taraji ya Ustaz. Iya. Yeah. Allahu lafaz jalalah sebagai fa'il. Nanti kalau asa ini kan sebenarnya anak juga ya. Oh, berarti Allahu lafaz jalalah sebagai isim arsa. An isim ahrafu nasbin wa masdariyin ya'fuwa fi'lun madin mansubun bi'an mudari. Iya, afwan. Ya'fuwa fi'lun mudari'un mansubun bi'an anhum jar wa majrur. Al-wawu harfu atfin kana fi'lun madhi naqis. Allahu lafaz jalalah sebagai isim kana. Afuwan khabar kana pertama, ghafuran khabar kana kedua. Tafsirnya fahula ika Fahaula'id du'afa'u humul ladhina yurja lahum minallahi ta'ala al-'afwa li'ilmihi ta'ala al-'afwa ya al-'afwa li'ilmihi ta'ala bihaqiqati amrihim wa kana Allahu kathiral 'afwi yatajawazu 'an sayyi'atihim wa yasturuha alaihim. Dan mereka itulah orang-orang yang lemah. Ini kalau ini kan batal ya. Kalau batal kan jumlahnya dibalik. Oh ya. Maka orang-orang lemah ini. Maka orang-orang yang lemah ini, mereka lah yang mengharap. Yurja itu diharapkan. Diharapkan bagi mereka maaf dari Allah Ta'ala. Untuk ilmunya dari karena, ilmunya karena ilmu Allah Ta'ala dengan kebenaran dari perkara-perkara mereka dan Allah banyak mengampuni dan membalas dari keburukan-keburukan mereka. Iya, dan bukan kalau ya tajawuz itu bukan membalas tapi mengampuni. Oh, mengampuni ya, mengampuni keburukan oh, mereka. Jaza yujazi ya. Dan menutupnya itu, untuk mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Afik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Maka mereka itulah, yaitu para laki-laki, kemudian wanita dan anak-anak yang lemah, yang Allah harapkan agar Allah ampuni mereka. Dan Allah Maha memaafkan dan Maha mengampuni. Ya Allah Subhanahu wa taala ya dikenal sebagai Rabb yang Maha memaafkan para hambanya yang mau bertobat kepada-Nya. Di sini disandingkan antara afu sama ghafur. Apa bedanya afu sama ghafur? Penjelasannya ada di bawah. Berarti kalau memaafkan itu apa? Di sini dikatakan wa kana Allah kasir afwi. Apa ini maksud dengan memaafkan? Ya tajawazu an sayyiatihim. Jadi menghapus. Memaafkan itu lebih tinggi dari mengampuni. Kalau mengampuni itu hanya ditutup. Sebenarnya dosanya mah ada, tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau al-afu dihapus. Ibaratnya kalau papan tulis gitu ya. Iya, kalau di papan tulisnya kalau al-afu itu ya dihapus beneran. Kalau misalnya gufran itu cuma ditutup kertas misalnya. Jadi enggak kelihatan lagi. Sehingga berarti afu itu lebih tinggi daripada gufran ya. Pemaafan itu lebih baik daripada pengampunan. Makanya di antara doa yang dianjurkan ketika malam-malam atau qadar kan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang dianjurkan banyak dibaca ketika 10 malam terakhir ya, di malam-malam atau qadar itu dianjurkan banyak baca itu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi beda antara al-afu dengan al-ghufran ya. Kalau al-afu itu benar-benar hapus, dihilangkan. Tapi kalau al-ghufran dosanya mah ada cuma ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Belum jalan. Kita baca dari mana orang? Budaya Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakhruj min وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, ia mendapatkan perlindungan yang banyak dan luas di bumi Allah. Dan siapa saja yang keluar dari rumahnya. Pasangan itu maksudnya keluasan. Oh, keluasan. Jadi, dia akan mendapatkan bumi Allah tempat berlindung yang banyak dan keluasan gitu. Iya. Kan yang banyak. Pasangan itu kan dari kata wasi, jadi dan keluasan itu. Dan siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka menemui kematian, maka sungguh pahalanya tetap atas mereka. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Untuk ini. Sebentar Ustaz. Kenapa? Bentar dulu, ini saya mana? Coret-coret. Wow. Pas pertama hijrah ya. Ya, menghajir. Menghajir. Oh, ini sepak potong. Halo, aku Arvin. Man ismu syabdin mubtada. Sebagai mubtada. Yuhajir fi'lun mudhari'un majzumun biman fi sabili jar wa majrur. Allah dzaful jalal sebagai mudhofun ilaihi. Yajid, yajid itu maktufun ala yuhajir ya Ustaz ya. Enggak. Ini jawabannya justru kan. Siapa yang berhijrah jalan Allah, maka ia mendapati. Berarti ya itu. Oh, enggak perlu harus ada fa-fanya itu ya? Enggak mesti. Ini fi'il jawab, makanya majzum sebagai fi'il jawab. Nah. Fil abdi jarwa majrur. Murawaman mafulun bi kathiron na'at. Wasa'atan Allah hafa'atin. Saatan maturnya kemana? Kenaat. Eh, kenaat ke kasiron. Enggak lah. Ke Morogoman ya. Iya enggak? Oh iya, ke yang pertama ya. Jadi ini ada perluasan rezeki. Jadi bukan Morogomnya yang luas. Kalau Morogomnya kasiron. Saatnya ini berdiri sendiri. Jadi dia bukan mensifati Morogoman, tapi dia maturnya ke kasiron, tapi ke Morogoman. Gitu. Nah. Karena apa? Bagaimana kita membedakan kalau suatu kata itu apa namanya maktufnya ke kasironnya atau murogomannya? Dilihat dari wawunya ya. Karena kalau sekiranya ini naat bagi murogoman, nggak perlu pakai wawu. Iya nggak? Jadi langsung aja murogoman kasiron wasya'a gitu ya misalnya. Tapi kalau kayak gini, ini menunjukkan bahwa dia nggak mungkin kasiron. Ya, tapi dia ke murogoman. Karena naat itu nggak bisa jadi maktuf. Ya. Nah itu bukan sesuatu yang butuh matuk. Makanya kalau kita mau mensifat suara dengan baik cepat, nggak perlu pakai wow ya, nggak perlu pakai wow. Misalnya kita mau bilang ada Zaidun, Al-Mahiru, Al-Zakiyu, Al-Miru, ya itu nggak perlu pakai ada Zaidun, Al-Mahiru, Wal, Jamilu, ya, itu nggak boleh. Ya jadi cukup di diaratin aja kayak gitu. Ya, Bu. Halo, aku Arvin. Man ismun syartin sebagai mubtada. Yahruj fi'lun mudhari'un majzumun biman. Min baiti jarwa majrur alha'u mudhofun ilaihi. Muhajiron mafulun bih. Maful bih dari mana? Dari Yahruj. Emang keluar butuh maful? Enggak butuh maful. Keluar enggak butuh maful. Oh, muhajirun ini dari maful'un mutlak dari yakhruj itu ya? Enggak, bukan. Akan juga muhajirun. Dan siapa saja yang keluar dari rumahnya muhajirun ilallah wa rasuli dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Apa ini? Kepada. Yang tujuan itu maful'un min ajlih. Kan, ini bukan maful'un min ajlih. Karena kalau maful'un min ajlih harus masdar, ya enggak? Ini bukan masdar. Wah, tebak-tebakan saya. Apalagi yang masuk tiba-tiba. Hal. Nah, hal ya. Ini kan menunjukkan keadaannya dalam kan. Jadi keadaan ya, dalam keadaan. Keluarnya ya, ya. Dalam keadaan berhijrah kepada Allah Rasul. Jadi ini hal. Ya. Muhajirun hal. Ilallahi jarwa majrur. Alwaw hatu arfin. Rasuli maktufun alallahi. Tuma afatfin yudrik untuk ini jadi fi'lun mudhari'un matuf nih baru nih matuf ke yakhruj ke yakhruj ya alha'u maf'ulun bi almautu fa'il Ustaz ya alfa'u hatfu atfin qad hafu takikin harful jawab ini harful jawab. Alfa'u harfu jawab qad hafu tahqiqin alwau waqa'a fi'lun madi ajru fa'il alha'u mudhofun ilaihi alallahi jarwa majrur sebentar ini jumlahnya jadi khobarnya man ya jangan lupa jumlah dari khobarnya man belum ada jumlah dari semuanya insan Iya. Dari Yahruj itu. Cuma dari fakot waqa ajruhu 'ala Allah itu jadi khabarnya man. Oh gitu. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah khabar dari man. Oh ya, mubtada'nya belum ada khabar. Al-wahad fa'afin kana fi'il madinakis Allahu lafu dalala sebagai isim kana wafuran khobar kana rohiman khobar kana yang kedua. Nah. Waman yahruj min ardi syirki ilal ardi islami firoron bidinihi rojian fadlu rabbihi. Lalu jadi apaan? Rojian, mengharapkan keutamaan Rabbnya. Oh, fadla. Fadla ya. Aku lebih dari rojian yang beramal fi'il. Qasidan nasrata dinahu. Dinihi kan berpilih. Oh, dinihi jadinya. Nasrata dinihi. Ya jiddu ya Ustaz ya. Yajid fil ardi makanan wa mutahawalan yan amu fihi bima yakunu sababan fi kuwatihi wa zillatin. Jangan ditanwin, wa zillati a'dai. Wa zillati a'daihi ma'as sa'ati fi rizkihi wa aishihi wa man yahruj min baitihi qasidan nasratan dinallahi. Jangan ditanya nasrata dinillahi. Oh, karena dia mudah tadi. Nasrata dinillahi wa rasulihi. Wa ilai Ustaz. Ya. Wa ilai kalimatillahi. Summa yudrikhul mautu. Oh, yudrikhul mautu qabla bulughihi maksudahu faqad sabata firman ini sabata ya sebutu waqad sabata lahu jazaan ini benar enggak Ustaz? Jazau amalihi. Oh, kena jadi mudah deh. Jazau amalihi alallahi fadlan minhu wa ihsanan wa kana Allahu ghafuran rahiman bi ibadihi. Dan siapa saja yang keluar dari bumi kesyirikan, jadi dari kesyirikan aja Ustaz, artinya disebut dari tempat kesyirikan ya. Oh, dari tempat kesyirikan ke tempat Islam, menyelamatkan diri dan dengan agama, dengan mengharapkan karunia dari Tuhannya, menuju ke tempat pertolongan agama Allah. Bermaksud menolong agamanya. Oh, bermaksud menolong agamanya. Yajid fil abdi terjadi. Ia akan mendapatkan di bumi ini. Oh, ia akan mendapatkan di bumi ini tempat yang berubah-ubah. Tempat dan perbekalan. Oh, tempat dan perbekalan yang nikmat di yang dalamnya. Yang nikmati di dalamnya. Dari apa yang menjadi sebab. Yang merupakan sebab kehinaan. Merupakan sebab kekuatannya dan kehinaan musuh-musuhnya. Dari sebab yang menyebabkan kekuatan dan kehinaan musuh-musuhnya. Kekuatannya dulu, kekuatan dia dan kehinaan musuh-musuhnya. Oh, disebabkan kekuatan dia dan kehinaan musuh-musuhnya. Bersamaan dengan waktu. Bersamaan dengan keluasan pada rezeki dan kehidupan. Oh, santa keluasan ya Allah Ustaz. Banyak banget salah-salah. Kesamaan yang keluar, keluasan, rezeki, dan kebahagiaan. Kehidupan, Aisyah itu. Oh, Aisyah itu kehidupan, bukan kebahagiaan ya? Kan. Kehidupan. Dan siapa saja yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menolong agama Allah dan Rasulnya, dan meninggikan kalimat-kalimat Allah, kemudian dia mendapati maut memanggilnya sebelum sampai niatnya, maka sungguh akan ditambah bukan, maka sungguh telah tetap. Oh, telah tetap baginya balasan amalnya dari Allah berupa karunia darinya dan kebaikan. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Astagfirullah. Baik, jazakallahu khairan. Afikah barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaban katsiran wa sa'a. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapati di muka bumi ini nikmat atau karunia yang banyak dan juga keluasan rezeki. Dan siapa saja yang keluar dari rumahnya ya dengan niat berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mendapati kematian, maka sungguh pahalanya telah tetap dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wakana Allah Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Mengampuni lagi Maha Menyayangi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang berhijrah karena Allah, meninggalkan ya daerah yang kufur menuju daerah yang beriman, meninggalkan daerah yang penuh maksiat ke daerah yang penuh dengan ketaatan, maka Allah akan berikan kelapangan pada masalah rezeki. Bagi yang sekarang mungkin hijrah kayak dari bank gitu ya, karena ini merupakan sesuatu yang berat gitu ya. Banyak orang-orang yang takut miskin gitu ya, takut nggak dapat pekerjaan yang layak, lalu akhirnya sulit untuk berhijrah dari bank-bank ribawi. Jadi memang bahkan ya saya ada quote yang mengatakan proses terbesar bagi karyawan yang kerja di bank ribawi itu adalah resign. Karena sesuatu yang berat. Harusnya ya kita wajib yakin bahwa Allah yang memberikan kita rezeki, dan dalam hadis dari Rasulullah SAW dikatakan bahwa siapa saja yang meninggalkan situ karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik ya. Jadi harus ada keyakinan dalam diri kita. Ya beruntunglah kita-kita yang bekerja di bidang-bidang yang sesuai dengan syariat ini, alhamdulillah. Tapi bagi teman-teman yang ya misalnya masih di tempat yang seperti ini, maka kita doakan agar mereka memiliki kekuatan tekad agar bisa menjauhi dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin kita yang mayuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati nikmat yang banyak dan juga kelapangan dalam masalah rezeki ya. Pun kalau kita bicara rezeki kan enggak mesti soal duit ya. Terkadang kitanya juga yang terlalu berlebihan dalam menyikap masalah harta gitu. Sampai rezeki itu selalu dikaitkan dengan masalah harta, padahal kan enggak mesti seperti itu. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang dari sisi harta memiliki kelebihan tapi enggak bahagia hidupnya ya. Duit mah banyak tapi anaknya bikin masalah mulu. Duit mah banyak tapi sakit-sakitan mulu. Makanya jangan menganggap bahwa nikmati dunia itu, rezeki itu hanya soal harta. Ada ketenangan, ada kebersamaan. Karena perhatikan deh, mana yang lebih dekat dengan anak-anaknya antara orang kaya dengan orang yang biasa-biasa aja. Biasanya orang biasa aja. Orang yang biasa aja tuh banyak di rumahnya. Sehingga banyak waktunya untuk anak dan istri. Tapi orang-orang kaya yang super sibuk itu boro-boro ya, mikirin anak dan istrinya, dia sibuk dengan urusan bisnisnya. Jadi jangan pernah merasa bahwa rezeki itu hanya soal duit gitu ya. Rezeki itu bisa soal waktu yang lapang ya, kemudian ketenangan, badan yang sehat itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya wa may yakhudz min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajrul 'ala Allah. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya tapi belum nyampe tempat tujuannya, sudah meninggal, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah dalam sebuah hadis yang sangat panjang ya, yaitu tentang orang yang sudah membunuh 99 orang ya. Lalu kemudian dia bertanya kepada seorang pemuka agama yang abid, enggak alim, cuma rajin ibadah aja tapi dia enggak berilmu. Ya, ketika orang ini bertanya apakah kalau dia bertobat amalnya diterima, kata orang ahli agama yang abid ini tidak berilmu, dikatakan mana mungkin dosamu sudah terlalu banyak gitu. Akhirnya dia marah, digedempin sekarang jadi 100 gitu. Tapi memang dasar sudah niat buat mau tobat, akhirnya dia cari lagi ahli ilmu yang benar berilmu. Kemudian kata orang yang berilmu tersebut, ya engkau ini seperti ini karena engkau tinggal di daerah yang penuh maksiat, di mana engkau mau bebas dari maksiat, sementara engkau berteman dengan ahli maksiat. Maka berhijrahlah dari kampungmu yang penuh dengan kemaksiatan ke kampung B yang di situ banyak ahli ketaatannya. Nah, dari kisah itu kita juga tahu bahwasanya penting untuk memilih lingkungan yang baik gitu. Karena kan almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Ya kalau orang suka nongkrong sama yang suka maksiat, maka dia akan maksiat juga. Sebaliknya kalau seseorang suka nongkrong dengan ahli kebaikan, ahli ketaatan, maka dia pun ahli ketaatan juga. Maka pergilah orang ini dari kampungnya yang dikenal dengan kampung maksiat gitu ya, menuju kampung ketaatan. Nah, cuma di tengah perjalanan belum sampai ke tujuan sudah meninggal dunia. Tersebut dikatakan malaikat ini, malaikat azab sama malaikat rahmat debat, ini mau dibawa kemana? Apakah dia termasuk ahli kebaikan atau ahli keburukan? Akhirnya dia apain? Dihitung jarak yang udah ditempuh antara kampung lamanya yang penuh kemaksiatan dengan kampung barunya yang penuh dengan ketaatan. Ternyata jaraknya sama, cuma lebih ya sekitar satu hasta aja. Akhirnya dia dibawa ya sebagai ahli kebaikan. Hadis ini termasuk ayat ini menunjukkan bahwa niat itu kalau sudah menjadi azab, sudah menjadi tekad dan sudah dilaksanakan, meskipun belum selesai, pahalanya utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau ada orang yang udah nyetor haji nih. Nyetor haji kan lama tuh nunggunya. Misalnya umurnya udah 60 tahun, dia nyetor haji. Kemudian nunggunya 20 tahun. Umur 65 dia meninggal dunia. Dapat enggak pahala hajinya? Dapat, karena yang mencegah dia dari gak haji bukan karena keinginan dirinya, tapi karena takdir, karena ajal. Ini dapat pahalanya. Termasuk orang-orang yang sepanjang hidupnya dia dikenal sebagai orang yang rajin sholat malam. Kemudian umur 60 tahun atau masih muda udah meninggal dunia, itu dia tetap dapat sholat pahala sholat malamnya. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi dia dari sholat malam selain apa? Selain ajal. Makanya kita perlu punya ibadah unggulan gitu. Ibadah yang kita lakukan secara rutin, sehingga ketika kita meninggal dunia, itu tetap dinilai pahalanya. Karena tidak ada yang menghalangi kita dengan ibadah tersebut, kecuali ajal. Nah, wa kana Allah ghafurur rahimah, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Jadi memang orang Islam ini kan kaum yang paling pendek umurnya. Siapalah kita dibandingkan kaum-kaum yang terdahulu ya. Seperti Nabi Nuh aja kan. Umurnya 950 tahun itu puas banget mengampun aja gitu ya. Adapun umatnya Nabi Muhammad SAW sedikit ya, rata-rata 60-an ya. 60 ya. Jarang yang 70, apalagi 80, 90, 100 makin jarang. Tapi sekalipun umur kita singkat, di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, Allah jadikan banyak sekali dalam Islam amalannya ringan dikerjakan, tapi pahalanya besar. Ini sebagai ganti dari umur yang pendek, Allah berikan kita karunia berupa apa? Berupa banyak sekali amalan dalam Islam yang perbuatannya ringan dilaksanakan, tapi pahalanya sangat besar. Nah, ya seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salat an taqsuru minas salati in khiftum ayyabtinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu 'alaykum aduwwum mubina. Wam, tuan percaya aduam. Aduam mubina. Dan jika kalian melakukan perjalanan di bumi, tidaklah dosa untuk kalian untuk mengkosor sholat jika kalian takut adanya fitnah dari orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Al-wawu harfu at-taf harfu atfin iza dzarfiyah syartiyah iza dzarfiyah syartiyah darabtum fi'lun madi tum fa'ilun fil ardi jar majrur falaisa al-fa'u harfu atfin harfu jawab kan tadi harfu jawab fa harfu jawab laisa isim lais isim lais lagi laisa fil madi. Oh, fil madi. Fil madi nakis. Alaikum jar majrur junahun khobar isim laisa. Tadi khobarnya akhor. Khobarnya laisa yang mana? Alaikum. Jumlah alaikum khobar. Jumlah jar majrur. Jar majrur jadi khobar lais. Junahun jadi isim lais. An harpun nasbin wa wa mas dariyin. Taksuru fi'lun mudhari mansubun bi'an al-wawu fa'ilun minas sholati jar majrur in khiptum in jika harpu syartin khiptum fi'lun madi tum fa'ilun ayyab tinakun an harpu nasbin masdarijin wa masdarijin yab tinakum mansubun bi'an fi'lun mudhari ya kum fa'ilun emapul lebih maful bi allazina jadi ismu mausul fa'ilun kafaru fi'lun madi al wawu fa'ilun inna tansibu harfu nasbin wa taukidin al kafirina ismu inna kanu fil madi nakis al wawu fa'ilun kok fa'il isim oh iya al wawu isim isim kana lakum jadi khobar jar majrur khobar kana enggak aduan yang khobar oh aduan khobar kana lakum jar majrur aja baju aja enggak jar majrur aduan khobar kana jumlah isim dan khobar kana jadi khobarnya inna jadi khobarnya inna mubina jadi nah. Wa idza safartum ayyuhal mu'minuna fil ardillahi fala haraja wala isma 'alaikum fi qasri salati in khiftum min adwa min adwanil kufari min adwanil kufari 'alaikum fi hali salatikum wa kanat ghaliba asfaro wa kanat ghalibu ghalibu ya wa kanat ghalibu asfarol muslimin asfar Asfari kan udah pilih. Oh, Asfari. Asfari Muslim. Kenapa wa kanat ya? Kan lagi mikir kenapa kanat. Harusnya wa kanat gitu ya. Iya, wa kanat aja. Wa kana golibu asfaril muslimina fi badil islami badi. Di badil islami mukhawifatan wal kosru ruhsatun wal kosru ruhsatun disafari halal amni awil khawfi innil kafirina mujahiruna innal kafirina mujahiruna lakum mujahiruna lakum ba'da biudu di adawatihim fa'ahzaruhum Jika kalian dalam perjalanan wahai orang-orang mukmin di bumi Allah, maka tidak ada kesulitan dan tidak ada dosa buat kalian dalam mengqasar sholat. Jika kalian takut pada musuh dan orang-orang kafir buat kalian fi hali sholatikum dalam hal sholat kalian. Dan ada golib. Dan golib itu kebanyakan. Oh, dan kebanyakan golongan jalanan. Perjalanan orang-orang muslim di awal-awal Islam takut. Bukan menakutkan. Oh, menakutkan. Dan qasar sebagai rukhsah dalam perjalanan untuk hal yang aman dan takut. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir mujahir. Mujahir itu menyatakan. Sesungguhnya orang-orang kafir menyatakan untuk kalian musuh. Permusuhan mereka, maka hindarilah. Maka berhati-hati. Oh, maka berhati-hati. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Dan apabila engkau, ya kalian berjalan di muka bumi, maka tidak masalah apabila kalian mengqasar salat kalian. Jika kalian takut ada fitnah dari orang-orang kafir, ada cobaan atau ujian dari orang kafir. Sesungguhnya orang kafir, ya bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ayat ini bicara tentang qasar ya, qasar dalam salat. Meskipun memang qasar itu enggak harus ada rasa takut ya. Tapi karena memang di masa awal Islam, bepergian itu memang sesuatu yang menakutkan. Karena zaman dulu itu, ya ibaratnya bisa aja orang kafir tiba-tiba menghadang kita lalu dibunuh gitu ya. Itu sering terjadi di awal Islam. Jadi diantara hikmah qasar yang menyebabkan ada hukum qasar ya karena itu. Karena kalau sholatnya lama-lama khawatir, ya ada musuh yang mengintai yang lalu bisa membunuh kaum muslimin. Tapi qasar ini, ya zaman kita gak harus ada ilat rasa takut ya. Yang penting kalau ada safar maka boleh qasar. Dan ini mungkin perlu digarisbawahi bahwasanya berbeda dengan jamak. Kalau qasar itu wajib berkaitan dengan safar. Artinya kalau enggak safar enggak boleh qasar. Meskipun memang ada rukhsah juga sih bagi orang-orang yang misalnya sudah sangat lemah, maka sekalipun dia enggak safar ya mau gimana lagi. Tapi kalau orang yang sehat seperti kita kemudian ada uzur misalnya apa uzur yang misalnya hujan lebat kan diantara yang boleh jamak ya. Tapi ini berlaku untuk orang yang memang sholat selalu di masjid, bukan orang-orang yang jarang sholat di masjid terus sekali sholat di masjid maghrib hujan lebat udahlah jamak sekalian isya, nggak boleh. Tapi kalau orang yang sholatnya selalu di masjid kemudian pas maghrib hujan lebat, kalau dia pulang ke rumah ya khawatir dia nggak bisa balik lagi pas sholat isya-nya, itu boleh tuh sholat maghrib selesai, kemudian dijama dengan sholat isya-nya. Ya, tapi itu pun para ulama mengatakan itu zaman dulu, ya, di mana jalan-jalan itu masih gelap, masih becek, nggak ada payung yang benar-benar melindungi dari basah. Ya, tapi ya banyak yang menguatkan ya sama aja zaman sekarang pun secanggih-canggihnya payung tetap aja kalau hujannya lebat menakutkan juga gitu ya. Jadi tetap ada hukumnya. Jadi balik lagi ke ayat ini. Jadi kalau qasar itu harus dengan safar. Kalau jamaah nggak mesti. Jamaah itu misalnya seseorang mau operasi jam 2. Kata dokter, ini kamu habis operasi baru sadar 8 jam nih. Berarti dia itu mau. Berarti saya baru sadar isya gitu kan. Ya udah dia sholat duhur jamaah dengan asar kayak gitu. Itu boleh tanpa safar. Tapi kalau qasar ya, kalau qasar itu harus dengan safar. Ya, jadi kalau orang yang kayak tadi itu mau operasi dia nggak boleh qasar, dia hanya boleh jamak. Ya, karena qasar itu berkaitan dengan safar. Kalau dia safar perjalanan baru boleh qasar. Tapi kalau kasusnya kayak tadi orang mau operasi nih, kata dokter, kamu operasi jam 1, tapi habis operasi kamu akan pingsan sampai jam 8 malam. Maka dia boleh jamak. Boleh qasar enggak? Enggak boleh. Karena dia enggak safar. Jadi cukup jamak aja 4 rakaat, tapi enggak boleh diqasar. Karena qasar itu berkaitan dengan sholat. Kecuali orang yang sangat lemah ya. Karena ada orang-orang yang sangat lemah, sakit, kesadarannya sedikit gitu. Jadi suka ngeblank, suka apa namanya? Suka pingsan. Makanya kayak gini boleh diqasar. Tapi kalau orangnya sehat ya gitu ya. Maka enggak boleh diqasar tanpa ada sebab safar. Baik. Insyaallah. Panjang banget. Ya, apa ya baca Quran. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Dan jika engkau Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka, lalu engkau hendak melakukan sholat, maka hendaklah segolongan dari mereka sholat bersamamu, dan hendaklah mereka memegang senjata mereka. Dan jika mereka telah sujud, maka hendaklah ada di belakang kalian, ada orang gitu ya di belakang kalian, dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum sholat, maka hendaklah mereka sholat bersamamu, dan hendaklah mereka mengambil, maksudnya senjata ya, mengambil kewaspadaan mereka, kewaspadaan mereka dan senjata mereka. Dan orang-orang kafir ingin jika kalian lengah dari senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka bisa menyerbu kalian dengan satu serbuan. Dan tidak ada dosa bagi kalian jika kalian jika ada kesusahan di ada kesusahan pada kalian, yaitu berupa hujan atau kamu sakit sehingga kalian meletakkan senjata kalian. Dan bersiap siagalah kalian, sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Al-wawu harfu atfin idha ghorfiyah syartiyah kunta fi'il maldi naqis watta'u sebagai isim fihim jarwa majrur alfa'u harfu atfin aqomta fi'il maldi taknya sebagai fa'il lahum jarwa majrur as-salata maf'ulun bih alfa'u harfu jawab alamu alamu amr taqum fi'il mudhari majzum bilam amr qa'ifatun fa'il minhum jarwa majrur ma'a dhorof al-kafu mudhof ilai al-waw harfu atfin alamu alamu amr ya'khudu fi'il mudhari majzumun bilam amr aslihata maf'ulun bih hum mudhof ilai al-fa'u harfu atfin idha dhorfiyah syartiyah sajadu fi'il maldi al-waw sebagai fa'il alfa'u harfu jawab ya. Kita saja dulu. Alamu alamu amr yakunu fi'il mudhari naqis majzumun bilam amr alwaw sebagai isimnya min wara'i jar wa majrur hum mudhaf ilaih al wawu harfu atfin alamu alamu amr ta'ti fi'il mudhari majzumun bilam amr ta'ifatun fa'il ukhra na'at dari ta'ifatun lam harfu jazmin yusallu fi'il mudhari majzumun bilam al wawu sebagai fa'il alfa'u harfu atfin lam harf alamu amr yusallu fi'il mudhari majzumun bilam amr alwaw sebagai fa'il ma'a dhorof alkafu mudhof ilaih alwaw harfu atfin alamu alamu amr ya'khudu fi'il mudhari majzumun bilam amr alwaw sebagai fa'il khidra maf'ulun bih hum mudhofun ilaih alwaw harfu atfin aslihata ma'tuf ke khidra hum mudhof ilaih wadda fi'il madhi alladhina isim mausul sebagai fa'il kafaru fi'il madhi alwaw sebagai fa'il law harfu syartin taghfuluna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il an aslihati jar wa majrur kum mudhafun ilaih alwaw harfu atfin amti'ati ma'tufun ke aslihati kum mudhafun ilaih alfa'u harfu atfin yamiluna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il alaikum jar wa majrur mailatan ini maf'ul mutlak maf'ul mutlak wahidatan na'at al-wawu harfu atfin la lanafiyatu li jinsi junaha isim la alaikum jar wa majrur sebagai khobar la in harfu syartin kana fi'il madhi naqis bikum jar wa majrur azan ini isim kana min matarin jar wa majrur au harfu atfin kuntum fi'il madhi naqis tum sebagai isim mardo khobar ya khobar khabar kana an harfu nasbin wa masdariin tadau fi'il mudhari mansubun bi an al wawu sebagai fa'il aslihata maf'ulun bih kum mudhafun ilaih al wawu harfu atfin khudu fi'il amr al-waw sebagai fa'il hidro maf'ulun bih kum mudhafun ilaih inna harfu tawkid wa nasbin Allah lafzul jalalah isim inna a'adda fi'il madhi lil kafiri najar wa majrur azaban maf'ulun bih muhinan na'at dari azaban tafsirnya wa idha kunta ayyuhan nabiyu fi sahatil qitali fa'aratta antusalli bihim faltaqum jama'atun minhum ma'aka lis-salati wal ya'khudhu salahahum silahahum wal ya'khudhu silahahum fa idza sajada ha'ula'i faltaqunil jama'atul ukhra min khalfikum fi mawajihati aduwikum fi muwajahati aduwikum wa tutimmul jama'atul ula raka'atahumus saniyata wa yusallimuna thumma ta'til jama'atul ukhra allati lam tabda'is salata falyatamu bika fi raka'atihimul ula thumma yakmilu bi anfusihim ثم يكملوا بأنفسهم ركعتهم الثانية وليحذروا من عدوهم وليأخذوا أسلحتهم ود الجاحدون لدين الله أن تغفلوا عن سلاحكم وزادكم ليحملوا عليكم حملة واحدة فيقضوا عليكم wala isma alaikum hina idzin in kana bikum adzan min matarin aw kuntum fi halin maradin fi hali maradin apa maksud fi hali ya iya fi hali maradin an tatruku aslihatakum ma'a akhdhil hadri innallaha ta'ala a'adda lil jahidina lidinihi 'adzaban yuhinuhum wa yukhzihim dan jika kamu, wahai Nabi, berada di medan perang dan lalu hendak melakukan sholat bersama mereka, maka hendaklah satu jamaah dari mereka sholat berdiri untuk sholat bersamamu. dan yang lain memegang senjata mereka, mengambil senjata mereka. Dan bukan jika, yang lain, dia juga, dia orang yang sholat ini. Yang sama ya, oke. Okay. Waliyakhudhu ya. Dia sholatnya sambil memegang senjata. Dan hendak dan hendaklah mereka memegang senjata mereka. Dan jika mereka telah sujud, maka hendaklah jamaah yang lain, hendaklah ada jamaah yang lain yang berada di belakang kalian menghadap ke musuh kalian. Gitu Ustaz ya. Dan jamaah yang pertama, dan ketika jamaah yang pertama menyempurnakan rokaat yang kedua dan salam, kemudian jamaah yang lain datang, jamaah yang lain yang belum sholat datang dan bermakmum denganmu pada rokaat yang untuk ya pertama, pada rokaat yang pertama. Kemudian mereka menyempurnakan sendiri rokaatnya yang kedua dan hendaklah waspada dengan musuh mereka dan memegang senjata mereka. Dan orang-orang yang menentang agama Allah. Orang-orang yang menentang agama Allah menginginkan agar kalian lengah, ya, agar kalian lengah dari senjata kalian dan perbekalan kalian, agar mereka bisa mengambil gitu ya, mengambil menyerang kalian dengan satu serangan. Agar mereka bisa menyerang kalian dengan satu serangan dan menghabisi kalian, dan tidak ada dosa bagi kalian pada saat itu jika kalian ada gangguan berupa hujan atau kalian dalam keadaan sakit untuk meninggalkan senjata kalian dengan tetap waspada ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyiapkan bagi orang-orang yang mengingkari agamanya azab yang menghinakan mereka dan merendahkan mereka. Barakallahu jazakallahu khair. Temannya enggak usah baca ulang ya, panjang soalnya. Langsung jelasin aja. Jadi ini ayat ini menjelaskan salat khauf, salat yang dilakukan ketika perang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi harus dibagi menjadi dua kelompok gitu ya. Kelompok pertama, sholat bersama imamnya sampai satu rakaat aja. Jadi udah ruku, iktidal, sujud, tutup sujud, kemudian sujud yang kedua, bangun kan untuk rakaat kedua. Nah, ketika bangun rakaat yang kedua, imamnya diam aja. Imamnya diam, nunggu sampai apa namanya kelompok yang pertama selesai. Jadi kelompok yang pertama itu imamnya diam, kelompok yang pertama itu lanjut rakaat yang kedua sampai salam. Nah, yang setelah itu udah salam, datang kelompok kedua. Ya, kelompok kedua datang sholat sama imam. Nah, imam lanjutin yang kedua sampai salam. Kan otomatis yang kedua ini baru satu rakaat. Nah, jadi imamnya salam. Nah, yang kelompok kedua ini lanjut lagi. Lanjut lagi untuk sholat menyempurnakan apa namanya? Sholatnya. Berarti kesimpulannya kelompok satu, kelompok dua cuma dapat satu rakaat bersama imam, ya enggak? Kelompok pertama dapatnya rakaat pertama, karena rokaat keduanya dia sendiri ya. Kemudian kelompok yang kedua datang pada saat imam rokaat kedua. Kemudian imamnya salam. Kelompok kedua lanjut menyempurnakan sholatnya. Ini tata cara sholat khauf ya ketika di medan perang. Tapi ya, mungkin sampai sini materinya. Terus pada pertanyaan. Izin bertanya tafsir ayat yang ke-100. Wa'ilai kalimatillah. Maksudnya kemana? Lihat pada ayat 100. 100. Ini kan waman yakhruj min baiti qasidan nasrati dinillah. Ah, berarti kan maksudnya ke nasrati, ya enggak? Jadi siapa saja yang keluar dari rumahnya qasidan dengan maksud apa? Maksud yang pertama nasrotan. Oh iya ya. Nasrotan. Nasrata dinillah berarti wa ila ay. Afwan. Ini harusnya bacanya masuk karena dia matupnya ke nasrata. Kenapa nasrata masuk? Sebagai maful bi dari mana? Dari qasidan yang beramal seperti amalan fi'il. Jadi ila ay itu matupnya ke nasrata ya. Jadi bacanya ini waman yakhud min baiti qasidan nasrata dinillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa i'la'a kalimatillahi. Ya benar. Ya jadi kira-kira seperti Bu Dewi ya. I'la'a. Kemudian sebaiknya untuk safar itu qasar diambil atau sholat biasa sempurna jika perjalanan dengan kendaraan sendiri tapi tujuan jauh misalnya Jakarta ke Surabaya. Yang lebih afdal itu kalau rukhsah itu diambil ya. Karena Allah itu senang dengan hambanya yang mengambil keringanan darinya. Jadi hukum asal dalam safar itu sama aja kayak puasa gitu ya. Puasa ataupun enggak, sebetulnya yang paling afdal adalah tidak puasa karena kita mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dikhawatirkan ini orang enggak biasa puasa nih. Khawatir kalau dia enggak puasa sekarang, ntar kalau bukan bulan Ramadan dia malas puasa. Maka yang kayak gini mendingan puasa terus. Tapi kalau orang yang memang biasa puasa Senin Kamis atau biasa puasa ayam bulbit gitu kan, maka enggak masalah dia ambil rukhsah. Toh di luar Ramadan dia udah biasa puasa. Jadi lebih utamanya ketika rukhsah itu diambil. Karena itu merupakan bentuk bahwa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil kasih sayang tersebut. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah kita tetap menyempurnakan bilang ngaso atau qasar, yang afdal adalah qasar. Yang afdal adalah qasar. Nah. Baik, sampai sini materi kita, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.